Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali meneruskan pembacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Masih kita dalam bab As-Sabr. Yang di sini kita akan membacakan hadis yang ke-45. Dalam hadis ini yang akan dibahas adalah kesabaran ketika menghadapi suatu perkara yang mengundang atau memancing emosi. Ini jenis kesabaran yang lainnya lagi yang belum kita dapati dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini masuk dalam pembahasan atau masuk dalam kategori kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, namun lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, di mana takdir yang menyakitkan tadi datangnya melalui perantara seseorang. Yang apabila takdir tersebut tidak melalui perantara seseorang, seperti suatu musibah yang menimpa kita, misalnya yaitu sakit atau musibah-musibah yang lain, kematian dari kerabat kita, itu mungkin masih lebih mudah bagi seseorang untuk bersabar padanya. Berbeda dengan apabila takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan tadi ada sebab musababnya, yaitu ada seseorang yang kemudian melakukan sesuatu yang menyakitkan kita. Maka yang seperti ini lebih sulit bagi seseorang untuk bisa bersabar padanya. Dalam perkara yang pertama yang tidak ada perantara seseorang pun, itu juga mungkin sudah sulit bagi seseorang untuk bersabar padanya. Apalagi dalam perkara ini yang memang kita melihat di depan mata kita. Nah, orang yang kemudian menyakiti kita, yang membuat kita tersinggung, maka ini disebutkan oleh para ulama ini adalah suatu kesabaran yang lebih berat. Maka mari kita menyimak apa yang diutarakan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kesabaran jenis ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa asyadidu bisura'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang dikategorikan sebagai as-sura'ah. Yang dimaksud as-sura'ah yaitu alladhi yasra'un nas kathiran, yang seringkali mengalahkan orang apabila bertanding gulat, mengalahkan orang lain apabila dalam pertandingan gulat, memiliki kekuatan fisik. Kemudian beliau bersabda innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang kemudian dapat menguasai dirinya ketika marah. Qala muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meluruskan pemahaman dari kebanyakan manusia yang mereka menyangka bahwasanya yang namanya kekuatan yang hakiki, yang sejati adalah kekuatan fisik. Orang yang kuat adalah orang yang kemudian bisa mengalahkan orang lain ketika bertanding gulat atau pertandingan-pertandingan fisik yang lainnya. Itu anggapan kebanyakan orang. Dan itu juga yang tersebar kala itu di kalangan para sahabat, apalagi memang mereka pada zaman itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dekat dengan masa jahiliyah. Dimana masa jahiliyah tersebut adalah masa yang memang siapa yang kuat, siapa yang kemudian memiliki kekuatan fisik akan berkuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meluruskan hal tersebut. Bukan itu yang dimaksud dengan kekuatan hakiki. Akan tetapi kekuatan yang hakiki adalah seseorang yang kemudian bisa menguasai dirinya sendiri apabila sedang dalam keadaan marah. Dikarenakan yang dinamakan kemarahan tersebut adalah suatu tabiat manusia. Mesti seseorang itu memiliki di dalam jiwanya rasa marah tersebut, yang kemudian apabila ada suatu peristiwa yang memancing emosinya, memancing amarahnya, maka akan meluap, akan kemudian memuncak kemarahan tersebut. Nah, pada saat itulah dilihat apakah seseorang dapat mengalahkan rasa marahnya, mengendalikan jiwanya atau tidak. Dikarenakan apabila sudah memuncak rasa marah tersebut, jarang orang yang kemudian bisa mengalahkan jiwanya, mengalahkan dirinya, menenangkan dirinya sehingga tidak meluapkan rasa marahnya tersebut dengan melakukan perkara-perkara yang haram seperti mencaci maki, merendahkan orang lain atau kemudian menganiaya. Maka apabila dia mampu untuk mengalahkan dirinya sendiri ketika terjadi hal yang seperti itu, maka itulah kekuatan yang sejati. Kekuatan yaitu batin seseorang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, bisa mengalahkan dorongan yang dari dalam dirinya sendiri. Jadi dorongan yang ini, kekuatan ini lebih kuat daripada kekuatan yang dihadapi seseorang dalam pertandingan gulat. Maka inilah yang kemudian dikatakan kekuatan sejati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang marah, maka syaitan di sini memainkan perannya. Dia kemudian membisik-bisiki seseorang untuk mau meluapkan kemarahannya tadi dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. sehingga semakin terbakarlah perasaannya, semakin dia kemudian memang ingin meluapkan rasa marah tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Terus seperti itu Syaitan membisik-bisikinya dalam keadaan dia marah, sampai orang tadi melakukan sesuatu yang kemudian tidak terpuji, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kemudian Syaitan puas dan meninggalkan seperti itu, masih terus dibisik-bisiki, kemudian terus digoda untuk melakukan keharaman-keharaman yang lainnya selama dia masih merasa marah, merasakan marah tadi. Maka bertambah sulit lagi tugasnya untuk mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena hawa nafsunya tadi dibantu oleh syaitan. Hawa nafsunya tadi didukung oleh syaitan yang menginginkan dia untuk jatuh kepada keharaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuhnya dua. Selain melawan dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, ya, ternyata dia juga melawan syaitan yang selalu mencari celah untuk menjatuhkan manusia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika marah, ini kesempatan bagi syaitan. Celah bagi syaitan, celah yang besar terbuka dengan sedikit bisikan, sedikit godaan, ya. Karena memang hawa nafsu ini sudah terpancing, hawa nafsu ini sudah kemudian dikuasai oleh rasa marah. Gampang sekali untuk kemudian mulut ini mengucapkan sesuatu yang tidak terpuji, mengucapkan sesuatu yang haram. Mudah sekali juga untuk kemudian tangan ini bergerak untuk kemudian menganiaya, menzalimi orang yang ada di hadapannya. Atau kemudian mudah juga untuk syaitan menggoda manusia untuk membalas dengan cara apapun, menyusun rencana untuk kemudian membalas orang lain yang kemudian menzaliminya. Maka apabila dia mampu untuk mengalahkan dirinya, inilah orang yang betul-betul kuat, mampu menguasai jiwanya dalam keadaan yang memang katakanlah jiwa itu tersebut sudah liar ketika itu, sudah memuncak kemarahannya sehingga itu ingin meluapkan rasa marahnya. Maka itulah yang dikatakan kekuatan yang sejati dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kekuatan fisik pun sebenarnya terpuji, seorang muslim itu adalah hendaknya memiliki kekuatan dan kemudian berlatih supaya memiliki kekuatan fisik juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimul qawi khairun wa ahabu ilallah, atau al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, bisa dimaksudkan yang dimaksud adalah kekuatan keimanan ataupun kekuatan yang lainnya, kekuatan fisik, kekuatan ilmu dan yang lain sebagainya, ini lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, mukmin yang lemah. Walaupun kemudian hadis tersebut yang kita sebutkan tadi lebih condong bahwa yang diinginkan dengannya adalah kekuatan keimanan. Al-mu'min al-qawi, yaitu mukmin, seorang mukmin yang kuat keimanannya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah keimanannya. Namun kemudian lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ya memungkinkan bahwa yang dimaksudkan juga adalah kekuatan fisik, juga kekuatan pikiran dan yang lain sebagainya. Kemudian hadis selanjutnya masih tentang kesabaran ketika seorang itu merasakan rasa marah. Kalau tadi disebutkan pujian bagi seorang yang bisa menahan dirinya, bersabar ketika marah, bahwasanya itulah orang yang kuat yang hakiki, seorang yang memiliki kekuatan yang hakiki. Hadis yang selanjutnya menceritakan atau kemudian memberikan pelajaran bagaimana seseorang bisa meraih kekuatan yang hakiki tersebut. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ada tipsnya, ada cara-caranya. Di antaranya apa yang akan disebutkan dalam hadis ini. Qala wa an Sulaimana ibn surat radhiyallahu anhu dari sahabat Sulaiman ibnu surat radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulan yastabbani, dan ada dua orang yang kemudian saling mencaci satu sama lain. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah seorang dari keduanya itu telah memerah mukanya. Wa tafaqat awdajuhu, dan urat lehernya pun sudah membesar. Artinya sudah dalam keadaan puncak kemarahan. Sudah benar-benar tersulut emosinya. Sudah benar-benar dalam keadaan yang gawat ini. Marah dan dalam keadaan kemudian juga saling mencaci, saling kemudian melontarkan perkataan-perkataan yang buruk. Keadaan yang sangat kritis, darurat, ya. Yang apabila syaitan datang membisik-bisiki, bisa jadi kemudian terjadi yang lebih daripada itu. Ini di kalangan para sahabat. Ini menunjukkan pula bahwasanya para sahabat manusia biasa bisa tersulut emosinya. Hanya saja mereka, para sahabat tersebut, adalah orang-orang yang kemudian apabila diinginkan untuk bertakwa kepada Allah, diingatkan tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan mau'idhah, diberikan nasihat, mereka menerima. Mereka langsung akan menjalankan apa yang kemudian dinasihatkan tersebut apabila memang itu berdasarkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala atau perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menasihati. Maka mereka kemudian akan menerima. Berbeda dengan manusia pada umumannya, mereka digoda oleh syaitan dan juga kemudian terkadang terpancing emosinya. Namun apabila diingatkan, dinasihati, malah justru marah, tidak menerima. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Para sahabat tidak seperti itu. Walaupun kemudian terkadang marah, terkadang pula terjadi perkara-perkara yang seperti ini, saling mencaci, tapi apabila diingatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung mereda kemarahannya. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang apabila dia mengucapkannya maka akan hilang apa yang dia rasakan, yaitu rasa marahnya akan hilang, akan sirna apabila dia mengucapkan kalimat ini. Maka ini diperhatikan sekali, karena masing-masing dari kita mungkin tidak akan lepas dari keadaan yang seperti ini. Keadaan ketika sudah terpancing dan tersulut emosinya, baik itu karena teman mungkin, atau mungkin karena istri, atau karena anak dan yang lain sebagainya. Hampir bisa dipastikan bahwasanya seperti itu akan terjadi. Maka perhatikan, ada satu perkataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat, dan juga itu sebagai pelajaran kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya perkataan tersebut akan bisa menghilangkan rasa marah kita apabila sudah memuncak. Rasulullah berkata, "Lau qala," apabila dia berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Gampangan. Kalau dia berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. "Qala dhahaba minhu ma yajid." Maka akan hilang apa yang dia rasakan dari rasa marah tersebut. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan memang tadi rasa marah tadi asalnya dari syaitan. Syaitan yang kemudian memanas-manasi seorang hamba untuk kemudian terpancing emosinya. Kemudian juga yaitu melontarkan perkataan-perkataan yang buruk tadi. Itu semuanya dari syaitan. Maka syaitan itu semuanya sebagaimana manusia semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai manusia, yang menguasai syaitan, yang menguasai jin, yang menguasai binatang, kita meminta pertolongan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Mampu untuk kemudian menyingkirkan gangguan apapun dari kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari gangguan syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan atau mampu untuk melakukannya. Inilah kalimat yang kemudian apabila kita mengucapkannya dalam keadaan yang sangat marah, maka akan insyaallah akan hilang rasa marah yang kemudian kita rasakan. Bayangkan sahabat yang sedang marah ini seperti ini keadaannya, sudah memerah wajahnya, ya. Dan kemudian pun urat lehernya pun sudah terlihat besar, ya, membesar karena apa? Saking marahnya, saking banyaknya apa namanya darah yang kemudian dipompa, saking cepatnya detak jantungnya, sudah sangat marah. Itu pun apabila dia mau mengatakan perkataan ini, maka kan hilang rasa marah tersebut. Maka ini diantara sebab-sebab yang kemudian bisa seorang lakukan apabila dia merasa marah dan marahnya sudah memuncak, itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan diantara sebab-sebab yang lainnya yang disyariatkan supaya dia bisa menahan rasa marahnya dan bersabar, selain dia berta'awun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Ya, ini juga datang dalam suatu hadis, ya, yang secara sanad sebenarnya harus dilihat lagi apa tentang kesahihannya. Namun itu disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan dalam suatu hadis. Dan juga yang dibimbingkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sedang memuncak kemarahannya dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Apabila dia merasa marah dalam keadaan dia duduk, maka hendaknya dia berbaring. Itu kemudian akan menenangkan jiwanya, mengubah posisinya dari awalnya dalam keadaan berdiri. Yang dalam keadaan berdiri ini lebih mudah baginya untuk melampiaskan kemarahannya, hendaknya dia duduk. Hendaknya dia duduk. Kalau dalam keadaan duduk dia masih merasa marah, atau kemudian memang dari awalnya ketika dia marah itu dalam keadaan duduk, yang dalam keadaan duduk ini masih bisa bagi dia untuk melampiaskan kemarahannya, ya. Masih mampu dia kemudian untuk melakukan sesuatu dalam keadaan duduk tersebut, atau kemudian beranjak, bangkit dan kemudian melakukan sesuatu ketika dia marah tadi, melakukan sesuatu yang tidak terpuji, maka hendaknya dia berbaring. Berbaring. Apabila dia marah dalam keadaan duduk, maka hendaknya dia berbaring, ya, untuk kemudian menenangkan dirinya sampai kemudian hilang rasa marah tersebut, barulah kemudian hendaknya dia bangkit setelahnya. Namun apabila kemudian dia masih khawatir, sudah berbaring, ini sudah berbaring, tapi dia masih merasakan kemarahan tersebut, ya, keluar dari tempat tadi. Cari tempat yang dengannya dia bisa menenangkan diri, menenangkan pikiran, berpikir lebih jernih. Ya. Maka dengan pergi dari tempat yang dia marah padanya tersebut, diharapkan memang bisa hilang rasa marahnya tersebut. Karena apabila dia sedang marah, kemudian tetap di tempat tersebut, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang kemudian dia menyesal. bahwasanya dia telah melakukannya. Apabila dia marah kepada istrinya misalnya, dan banyak yang seperti ini, marah kepada istrinya, marahnya memuncak, kemudian apa yang terjadi? Keluar kata cerai, keluar kata tolak. Sering kita kemudian mendengar yang seperti ini, marah atau cerai karena telah memuncak rasa marahnya, sudah tidak bisa menanggung lagi rasa marah tersebut, sudah kemudian merasa bahwasanya sudahlah saya berpisah saja dengan wanita ini. Yang apabila dia dalam keadaan tenang, dia masih bisa berpikir, mungkin dia kemudian akan berkata lain. Dia masih bisa menanggung untuk kemudian hidup bersama sang istri tadi, dan dia kemudian juga mengingat bagaimana jasa-jasa sang istri tadi dan kebaikan-kebaikannya kepada dirinya. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian apabila dalam keadaan marah mungkin hilang, seakan-akan tidak ada, seakan-akan tidak teringat, seakan-akan tidak terpikirkan, banyak sekali. Maka hendaknya pergi terlebih dahulu, menenangkan diri, dipikirkan lagi. Apakah yang maslahat kemudian memisahkan diri dengan cerai, ataukah kemudian yang lebih maslahat adalah kemudian tetap bersama dengan sang istri dan tadi dalam ikatan pernikahan. Jangan kemudian dia dalam keadaan marah terburu-buru untuk mencerai istrinya, kemudian dia menyesal setelahnya, karena ternyata dia membutuhkan istrinya. Demikian pula apabila marah kepada anak, maka hendaknya dia berusaha untuk kemudian meredakan kemarahan tersebut. Karena yang namanya anak, seorang yang lemah, yang apabila kita marah, kemudian kita sebagai orang yang dewasa, orang yang kuat, melampiaskan kemarahan tersebut, maka bisa jadi kemudian kemarahan tersebut membekas di diri sang anak. Itu misalnya dipukul dengan kerasnya, bisa jadi kemudian membawa kepada cacat yang ada pada anak tersebut untuk waktu yang lama, bahkan sampai akhir hayatnya. Maka kita akan menyesal dengan apa yang kita lakukan tersebut. Maka hendaknya benar-benar kita berusaha untuk meredam rasa marah kita, karena apabila kita melampiaskan rasa marah tersebut, maka ketahuilah bahwasanya akibat yang terjadi adalah akibat yang tidak terpuji, akibat yang akan disesali, yang seharusnya apabila kita bisa meredam dan bisa berpikir lebih jernih ketika itu, maka apa? Maka kita akan bisa mencegah hal-hal yang buruk tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, kalau memang masih ada waktu, ya. Berkata Imam An-Nawawi wa an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu." Barang siapa yang menahan rasa marah dalam keadaan dia itu mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan para manusia nanti pada hari kiamat. Dipanggil untuk maju di hadapan para manusia, hatta yukhayyiruhu minal huril ayni masya', sampai kemudian Allah memberikan pilihan baginya, pilih dari bidadari manapun yang dia sukai, pilih dari bidadari manapun yang dia sukai. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadisun hasan, hadis yang hasan, dan memang ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka inilah keutamaan bagi seorang yang kemudian bisa menahan amarahnya. Bisa amarah dalam keadaan dia adalah orang yang mampu untuk melakukannya. seorang suami kepada istrinya mampu untuk melakukannya, karena istri seorang wanita itu biasanya lebih lemah daripada seorang suami. Mampu untuk dia kemudian melampiaskan kemarahannya, memukulnya, mencacinya. Demikian pula seorang bapak kepada anaknya, seorang orang tua kepada anaknya, mampu dia untuk kemudian melampiaskan kemarahan tersebut. Demikian pula seorang atasan, apabila dia memiliki bawahan, memiliki anak buah, mampu dia untuk kemudian menghardik bawahannya, melakukan sesuatu berupa perbuatan fisik kepada bawahannya, kepada anak buahnya, mampu dia untuk melakukannya tanpa ada madharat baginya. Atau seorang penguasa kepada rakyatnya, mampu dia untuk kemudian melampiaskan rasa marahnya tersebut. Memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan. Ya, yang namanya marah itu terjadi biasanya apabila memang dia memiliki kemampuan. Namun kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka biasanya terjadi bukanlah kemudian rasa marah tersebut, tapi dia akan mengalami kesedihan, diganggu orang lain, kemudian dia tidak mampu membalas, ya. Itu berarti apa yang terjadi? Biasanya sedih dia, ya. Kemudian mengalami sesuatu yang kemudian menjadikan dia marah kepada orang lain, tapi dia tidak mampu untuk kemudian melampiaskan kemarahannya, dia bersedih. Orang yang marah itu apa? Orang yang biasanya mampu untuk kemudian melampiaskan kemarahannya, dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Maka orang yang seperti ini, yang merasa marah, kemudian dia mampu untuk kemudian meredam rasa marahnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang begitu besar nanti pada hari kiamat. Dia akan dipanggil di hadapan para manusia. Ini saja sudah suatu kehormatan, dia dipanggil di hadapan manusia. Diangkat derajatnya, dibedakan dari manusia-manusia yang lainnya. Dia maju ke depan dalam keadaan manusia semuanya melihatnya, dihormati oleh para manusia yang lainnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih dari itu, balasan yang lain lagi, yaitu dia diberikan pilihan untuk memilih bidadari-bidadari yang ada. Mana yang kamu suka? Ya. Ini balasan yang kedua, dan ini juga cukup besar. Ya. Sangat besar balasan ini. Diberikan pilihan untuk kemudian memilih bidadari-bidadari yang ada. Maka inilah kemudian yang hendaknya berada di benak kita, yang selalu kita pikirkan untuk kemudian dapat meredam kemarahan kita. Ini salah satu jalannya, yaitu apa? Dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan nanti apabila memang terpancing emosi kita, memuncak amarah kita, masih bisa kita mengingat yang seperti ini. Mudah-mudahan, ya. Karena memang kalau dalam keadaan itu emosi sudah memuncak, ya bagaimana bisa mengingat yang seperti ini? Mudah-mudahan bisa teringat. Yang apabila dia teringat dengan hal tersebut, maka itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga bagi dirinya. Yang apabila dia kemudian bisa melaksanakan hari ini, maka bergembiralah dengan kemuliaan dan keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa yang disebutkan di hadis ini. Dia akan dipanggil di hadapan para manusia nanti pada hari kiamat, kemudian diberikan pilihan, mana bidadari yang kamu suka, maka boleh untuk memilih bidadari tersebut. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dan masih ada waktu, maka dipersilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Apabila memang tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita malam ini mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua.